tinggalkan diriku, diriku, diriku yang kini kesepian. Biarkanlah, biarkan, ku tak ingin kau datang kembali, kembali pada diriku lagi. Andaikan kau datang, ku tak sudi lagi bersama dirimu yang kini bernoda. Biarkanlah, biarkan, ku tak ingin kau datang kembali, kembali pada diriku lagi. Bersama dirimu yang kini bernoda. Biarkanlah, biarkan, ku tak ingin kau datang kembali, kembali pada diriku lagi.